Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma yughad minal hadith. Awalan masyru'iyyatu tahiyyatil masjid lidakhilihi. Faedah pertama, disyariatkannya tahiyyatul masjid. Wahada khurujan minal khilaf. Khurujan minal khilaf, limadha? Daripada bicara wajib atau tidak wajib, pokoknya disyariatkan. Nah, aman. Karena masyru' yashmul al-wajib wal-mustahab. Kalimat disyariatkan itu bisa wajib, bisa mustahab. Belum ada ketegasan wajib atau tidak wajib, pokoknya disyariatkan. Fahadha aslam, lebih selamat. Masyru'iyyatu tahiyyatil masjid, disyariatkannya tahiyyatul masjid bagi orang yang memasukinya. Wa dhahaba ila wujubiha adh-dhahiriyah. Adapun berpendapat pada wajibnya adalah dhahiriyah. Li dhahiri hadzal hadis, karena melihat dhahir hadis ini, yaitu jangan duduk sampai salat. Wal jumhur dhahabu ila istihbabiha. Adapun jumhur berpendapat ila istihbabiha. Nadaran ila anna al-wajib min as-salah khamsa salawatin katabahunna Allah. Lima salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang selain itu tidak wajib. Allahumma illa man farraqa bainal wajib wal fard. Madhhab man? Hanafiyah. Hum farraqu bainal wujub wal fardiyah. Kewajiban dan fardu. Kalau fardu seperti salat lima waktu. Tetapi salat witir kata mereka wajib. Tapi bukan fardu. Yang fardu cuma lima. Wa hadza barakallahu fikum ala qawlihim. Man farraqa bainal wujub wal fardiyah. Idza qulna bitafriqihima aw idza qulna bitafriqihi fa naqul yang salat lima waktu fardu. Maka salat tahiyatul masjid wajib. Tapi bukan fardu. Lakin hunaka su'al yutrah ila ha'ula. Mal farq bainal wajib wal fard? Kenapa kalian bedakan? Apa bedanya? Mulai terjadi perselisihan di kalangan mereka sendiri. Kalau wajib begini, kalau fardu begini, ila akhirnya. Naam. Alhamdulillah. Ar-rajih as-sahih wa huwa qaulul jumhur annaha laysa biwajib li'anna al-wajib min as-salawat al-khams bi ahaditha katsira minha hadis al-a'rabi. Apa yang diwajibkan oleh Allah atasku? Dijawab khamsa salawatin illa an tatatawwa', salat lima waktu kecuali kalau engkau bertatawwu', sukarela. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa Ramadan. Illa an tatatawwa'. Sampai pada akhirnya beliau menyatakan, aku akan kerjakan yang wajib-wajib saja. Aku tidak akan tatatawwa'. Enggak akan atatawwa'. Baik. Ya, li'annahu a'rabi. Majala fi bidayah. Mazal fi bidayati ta'limihi. Atau fi bidayati ta'allumihi. Maka dimaklumi. Al-thaniyah. أنا مشروعة لداخل المسجد في كل وقت. Bahwasanya dia wajib, atau saya ulangi, disyariatkan, tergelincir lidah, jangan dicatat. إنها مشروعة لداخل المسجد, bahwa ini disyariatkan bagi orang yang masuk ke masjid di setiap waktu. Walau kana waqta nahyin, walaupun di waktu-waktu terlarang. Seperti ba'da al-asr ila al-ghurub, wa ba'da al-fajr ila al-tulu' wa hina na'am dhahira qabla zawal. Walau kana waqta nahyin li'umum al-hadith, karena hadithnya umum, walau mukhasas fiha. Wa qad taqaddama al-khilafu fiha wa fi ghairiha, dan sudah lewat perselisihannya dari para ulama tentang masalah ini dan masalah lainnya. Dari salat-salat yang dawatil asbab. Warrajih anna salawat dawatil asbab la ba'sa an tu'mal fi awqatin nahi wal manhi min as-salawat fi awqatil manhi aw fi awqatil manhiyah hiya salawat al-mutlaqah aw salawat an-nafilah. Thalitha, istihbabul wudu lidakhil al-masjid, dianjurkannya wudu lidakhil al-masjid. Kalimatnya langsung tegas menyatakan dianjurkannya berwudu bagi orang yang masuk masjid. Walaupun mungkin mau taklim, tapi berwudu dulu. Mengapa? Karena kalau masuk disuruh sholat oleh Nabi SAW. Rakaatain. Maka dianjurkan untuk berwudu. Li'alla tafutuhu hadhihi shalah al-ma'mur biha. Agar jangan terlewat sholat yang disuruh ini. Rabi'an. Qayyada al-ulama'ul masjidil haram bi anna tahiyyat at-tawaf. Cukup. Para ulama mengkaid, memberikan ikatan kaid bagi masjidil haram secara khusus. Katanya, tahiyyatuhu at-tawaf. Tahiyyatul masjidnya adalah tawaf. Jadi datang tawaf, datang tawaf, datang tawaf. Lakin man lam yurid at-tawaf aw yashiq alayhi falayan bagi an yada' as-salah. Tetapi siapa yang tidak sempat untuk tawaf atau tidak menginginkan tawaf atau ada sesuatu, maka tidak mengapa jangan meninggalkan tetap sholat dua rakaat sebelum duduk. Bal yusalli rakaataini. Hadza ala qaulin. Limadha? Karena qaulun akhar yaqul anna tahiyyatul masjid tetap salat. Adapun tawaf dianjurkan secara khusus pada Masjidil Haram di dalam dalil-dalil lain. Dan ketika tawaf selesai, tetap ada salatnya dua rakaat yang disebut dengan rakaat tawaf. Rakaat at-tawaf. Setelah itu boleh duduk atau enggak? Boleh. Mengapa dia sudah boleh duduk? Karena ada salat dua rakaat ba'da at-tawaf. Ada yu'ayyid maqulnah. Wahuwa. Anna salat qabla al-julus mutlaqah. Bi'ayyi salat. Salat qabliyah, salat wajib, salat rakaat at-tawaf, salat apapun. Kalau tidak ada salat apapun, salat untuk duduk. Itulah yang disilahkan dengan tahiyyatul masjid. Jadi. Falain bagi an yada'as salah. Maka jangan ditinggalkan salat dua rakaat. Bal yusalli rakaatain. Tetap salat dua rakaat. Adapun tawaf, na'am. Dianjurkan untuk tawaf ketika kita datang ke Masjidil Haram. Intaha. Barakallahu fikum. تريد تحفيظ الحديث نقرأ فقط حتى تحفظون الحديث الذي بعده. باب النهي عن الكلام في الصلاة. باب larangan berbicara dalam salat. حديث الثامن بعد المئة. حديث yang ke-108. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qal kunna natakallam. Kami itu tadinya berbicara dalam salat. يكلم الرجل منا صاحبه. Seseorang di antara kami mengajak bicara saudaranya, sahabatnya. Wahyu ila janbihi fi shalah, dalam keadaan di sampingnya, dalam keadaan salat. Gimana? Apa kabar? Khair. Alhamdulillah. Awal sebelum turun larangan. Wahyu ila janbihi fi shalah, ini kepada yang di sampingnya dalam salat. Sampai turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan kunut. Fa'umirna bisukut. Maka kami pun diperintahkan untuk diam. Wanuhina anil kalam. Dan kami dilarang untuk berbicara. Naam. Kama hadatha liwahidin minas sahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Ismuhu? Muawiyah. Tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Datang salat rakaat berapa ini? Saya sudah terlewat atau belum? Padahal sudah turun ayat waqumu lillahi qanitin dan sudah dilarang. Maka mereka menepuk-nepuk pahanya. Sebagian mengatakan subhanallah. Menegur semuanya. Dan mereka semua mengarah pandangannya kepada sahabat yang satu ini. Ngomong lagi, ada apa salahku? Kenapa kalian begitu padaku? Tambah mereka mengepuk pahanya, tambah dia mengeluh lagi. Wasaqilatna ummiyah. Wasaqilata ummiyah. Tuhai ibuku kehilangan aku. Ada apa kalian? Mengapa seperti itu? Sampai selesai, kemudian Nabi mengingatkannya untuk tidak berbicara ketika salat. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Ada dalam syarahnya, rahu Muslim. Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam. Taib tahfadun hadainil hadithain. Mahuma hadithul bab wa hadith Muawiyah ibn al-Hakam. Walau kana laysa ala syartil musannif. Walaupun tidak menurut syarat musannif. Musannif ingin masukkan dalam kitabnya semua yang mutafak alaih. Naam, sehingga tidak dimasukkan hadis ini. Tetapi hadis ini sangat berkait dengan pembahasan. Naam, rawahu Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam bainama anna usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ida'ata rajulun min al-qaumi. Faqultu yarhamukallah faramani al-qaumu bi absarihim. Maka kaum itu semuanya memandang kepadaku. Faqultu wa saqilahu. Ma sya'nukum tandurun? Duhai orang tuaku kehilangan aku. Ada apa kalian melihat padaku? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka mereka memukuli paha-paha mereka. Fama ra'aituhum yusmituni. Lakinni sakattu. Enggak ada di antara mereka yang mendiamkan aku. Tetapi aku pun akhirnya diam. Falamma salla. Setelah selesai salat, Nabi menyatakan, inna hadhihi shalah. La yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Falam ya'murhu bil i'adah, dan Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Naam, di samping faedah yang berkait dengan pembahasan kita, pembahasan bab, yaitu tidak boleh berbicara dalam salat, juga ada faedah lain, bahwa kalau seorang itu tidak tahu, maka tidak batal salatnya. Karena dia tidak mengerti, belum mengetahuinya. Nabi tidak suruh mengulanginya. Sebagaimana masuk dalam hadis am, hadis umum, yaitu ufiya li ummati anil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan atas umatku yang salah tidak sengaja, wan nisyan lupa atau terpaksa. Salah tidak sengaja atau lupa atau terpaksa, ufiya an ummati, dimaafkan dari umatku. Nah, أطهي بهذا القدر بارك الله فيكم نقرأ كتاب التوحيد